Drama Singkat Radio Muslim memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Allah mengatakan, inna ibadi, sesungguhnya hambaku, laisalaka alihim sultanun wa iblis, engkau tidak akan bisa menguasai hambaku. Yang dimaksud dengan hambaku inna ibadi di sini adalah ya semuanya hamba Allah, kita hamba Allah termasuk iblis juga hamba Allah, artinya ciptaan Allah. Tapi maksudnya inna ibadi, ya ini orang yang mereka betul-betul menegakkan penghambaan kepada Allah dengan benar, dengan baik, dan totalitas, sehingga hanya menghamba kepada Allah SWT. Ini yang syaitan tidak akan bisa menggelincirkan dia. 24 jam seorang muslim adalah hamba Allah. Sehingga seorang salaf mengatakan, aku berharap pahala dalam tidurku sebagaimana pahala dalam bangunku. Artinya, saat bangun juga merupakan lahan ibadah, tidur pun juga merupakan bagian ibadah kepada Allah SWT. Berharap ada nilai pahala di tidurnya, sebagaimana mendapatkan nilai pahala ketika waktu bangunnya. Apakah orang tidur berpahala? Boleh, bisa. Apabila dia memiliki niat yang benar dengan tidurnya, dengan adab-adab yang diajarkan Nabi SAW, maka tidur telah berbuah menjadi sebuah pahala. Sehingga hamba Allah tidak akan bisa dikuasai syaitan. Wa kafa bi rabbika wakilan, karena cukuplah Allah yang akan menjadi pelindungnya. Akan tapi, apabila kita kemudian terseret pada penghambaan kepada selain Allah, ini yang merupakan celah syaitan akan menguasai. Maka Nabi mengatakan, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah, in u'tiya radhiya wa ilam yu'ta sakhita, ta'isa wan tangkosa wa in syika falang takosa. Celaka, kata Nabi, hambanya dinar, hambanya dirham, hambanya khamilah, celaka hambanya dunia, hambanya harta, hambanya pakaian-pakaian yang bagus. Celaka dia. Apa cirinya di antara, kata Nabi, in u'tiya radhiya wa in lam yu'ta sakhita. Kalau dia diberi, lega, dia pun ridha. Kalau dia tidak mendapatkan dunia, dia marah. Ini di antara ciri orang yang mereka ada unsur penghambaan kepada selain Allah, hamba dunia. Sehingga ridha dan tidaknya itu berkaitan dengan mendapatkan dunia atau tidak. Beda dengan seorang mukmin. Seorang mukmin kalau dia mendapatkan dunia rezeki, dia pun bersyukur kepada Allah SWT. Kalau ternyata dia tertahan rezekinya, dia tidak mendapatkan, dia bersabar. Dia akan bersabar. Dia tidak akan marah, dia bersabar. Maka orang yang menjadi abdu dunia, hamba harta, kata Nabi, ta'isawan takasa, celaka dia dan tersungkurlah dia. Wa idza syikala falang takasa, seandainya dia kena tusukan duri, semoga tidak bisa mencabut, artinya dia berada dalam kebinasaan, kesengsaraan. Didoakan Rasulullah, doa yang buruk, orang yang mereka menghamba kepada selain Allah. Dan ini merupakan celah syaitan untuk menguasai manusia. Baru saja Anda menyimak drama singkat Radio Muskat.